tiada kabar berita. Bilakah engkau kembali, ku selalu menanti. Kepadanya lekaslah engkau kembali, ku selalu menantimu. Sampaikan salam kasihku kepada